Tulil firdausi Allah wala aqwa ala naril jahimi fahab li taw وتوفير ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وهاي توحان ku tak layak ke syurga-Mu namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu ampunkan dosa ku terima lah taubatku sesungguhnya engkaulah pengampun dosa-dosa besar ilahi las tuli si Allah wala aqwa ala naril jahimi fahab li taw batawafi dunubi fa innaka ghafirud dhanbil azimi dosa dosaku bagaikan pasir di pantai dengan rahmat-Mu ampunkan daku oh Tuhanku kamilah hamba-Mu.